إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أبنائي الطلبة حفظكم الله Kita akan lanjutkan pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari. Alhamdulillah kita telah selesai dari kitab yang pertama, yaitu apa? Bad'u Al-Wahyi. Kitab yang pertama dari Sahih Al-Bukhari adalah apa? Bad'u Al-Wahyi, permulaan wahyu. Ya, kita masuk pada Al-Thani, kitab yang kedua, yaitu Kitabul Iman. Kitab Al-Iman. Naam. Qala Al-Bukhari rahimahullah, Al-Iman, yani Kitabul Iman. Sekarang Kitabul Iman yang pertama, bab Al-Iman, Babul Imani wa qawlin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Buniyal Islamu ala khamsin. Ya. Bab iman dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Buniyal Islamu ala khamsin. Wa huwa qaulun wa fi'lun wa yazidu wa yanqusu. Wa huwa yani apa? Al-iman. Wahuwa, yani al-iman, qawlun wa fi'lun, wa yazidu wa yanqusu. Iman adalah qawlun, ucapan, wa fi'lun, dan perbuatan. Wa yazidu wa yanqusu, dan bertambah, serta yanqusu berkurang. Nah, inilah ucapan Al-Bukhari rahimahullah tentang iman. Nah, bahwa iman adalah qaulun wa amal, ucapan dan perbuatan. Ucapan dan perbuatan seperti diterangkan ulama rahimahumullah, ada qaulul qalbi wa qaulul lisan. Ya, qaul dibagi dua, qaulul qalbi wa qaulul lisan. Yes, mumpung masih ingat, untuk yang belum punya buku, diharapkan pesan ya sama Mahfud, mungkin akhuna Mahfud, biar bisa mengikuti. Ya, yang belum punya buku diharapkan pesan supaya bisa mengikuti. Baik. Wa huwa qaulun. Qaul ada berapa macam? Dua macam, yaitu qaulul qalbi dan qaulul lisan. Ucapan qalbu dan ucapan lisan. Apa ucapan qalbu? Qaulul qalbi yani at-tasdiq wal yaqin atau wal iqan. At-tasdiq wal yaqin. Jadi qaulul qalbi itu maksudnya apa? Pembenaran dan keyakinan. Ya. At-tasdiq wal yaqin. Pembenaran dan keyakinan dalam qalbu kita, itu disebut qawlu al-qalbi. Qawlu lisan, ucapan lisan, seorang bersyahadat syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Itu qawlu lisan, ikrar dengan lisan. Baik. Wa fi'lun, fi'lun ini ada tiga. Fi'lun ada tiga. Ada fi'lu al-qalbi, perbuatan qalbu. Seperti apa? Al-khauf, rasa takut kepada Allah. Ya. At-tawakkul, bertawakal kepada Allah. Di mana letaknya tawakal? Ya. Dalam kalbu kita. Rasa takut di mana letaknya? Ya, dalam kalbu kita. Ar-raja, mengharap. Di mana letaknya mengharap? Dalam kalbu kita, ya kan? Kemudian apa lagi? Al-hub, rasa cinta kepada Allah Rasulnya, di mana letaknya? Dalam kalbu. Baik, nah ini namanya fi'lul qalbi, perbuatan kalbu. Kemudian yang kedua, fi'lu al-lisan atau amal al-lisan. Fi'il atau amal lisan, amalan lisan. Seperti apa amalan lisan? Qira'atul Quran. Ya, zikir, qira'atul Quran, amar ma'ruf nahi mungkar. Itu semuanya adalah amalu al-lisan. Yang ketiga, fi'lu al-jawarih, perbuatan anggota badan. Perbuatan anggota badan atau fi'il amal atau fi'il al-jawarih, anggota badan. Siapa Riza? Fi'il jawarih. Salat. Ya. Terus apa? Oh, yang belakang-belakang. Marwan. Fi'il jawarih. Saum, puasa, infak atau sedekah. Baik. Nah. Jadi itu contoh-contoh fi'il jawarih. Nah, jadi kalau begitu amal apa namanya? Al-iman terdiri dari qaulun wa amal. Ya, atau qaulun wa fi'il. Qaul ada dua, fi'il ada berapa tadi? Hah? Tiga. Jadi berapa? Lima. Nah, jadi ada lima. Baik. Wa yazidu wa yanqus. Wa yazidu, dan bertambah. Bertambah karena melakukan ketaatan-ketaatan. Bertambah baca Qur'annya, bertambah iman. Bertambah amar ma'ruf nahi mungkarnya, bertambah iman. Bertambah sholatnya, bertambah iman. Ya. Bertambah sedekahnya, bertambah iman. Dan seterusnya. Yazid, bertambah dengan amalan ketaatan. Semakin takut kepada Allah, bertambah imannya. Semakin tawakal kepada Allah, bertambah imannya. Semakin tambah ilmunya. Ya. Kalau semakin takut kepada Allah karenanya, tambah imannya. Begitu. Wayangkus, dan berkurang disebabkan maksiat. Ya, berkurang iman disebabkan maksiat. Berkurang bacaan Qur'annya berarti ada pengurangan. Ya, cuma berkurang mungkin pada bab sunnahnya. Ya. Berkurang zikirnya berarti berkurang imannya. Berkurang tawakalnya berarti berkurang imannya. Begitu. Kalau sampai berbuat maksiat, ya ini berkurangnya sudah berkurang, kadar wajibnya sudah berkurang. Kadar yang sewajibnya dipenuhi berkurang, ini sudah dosa. Kalau berkurang zikirnya, belum berdosa, walaupun kurang baik, ya kan? Cuma berkurangnya masih belum sampai mengurangi kadar yang wajib. Ya. Berkurang bacaan Qurannya masih berkurang, cuma belum terkurangi kadar yang wajib dipenuhi. Kalau berbuat maksiat, kadar yang sewajibnya dipenuhi berkurang dosa, ya. Baik, misalnya na'udzubillah berjudi, minum khamr, berzina, mencuri, berdusta, durhaka kepada orang tua, nah, sudah imannya berkurang dan berkurang terus. Na'udzubillah meninggal. Nah, apa yang disebutkan oleh Al-Bukhari rahimahullah, ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentu Al-Bukhari sebagai salah satu imam dari a'immah, para imam Ahlus Sunnah. Sehingga yang disebutkan oleh beliau adalah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun kelompok yang sesat, mereka tidak meyakini bertambahnya iman dan berkurangnya iman. Ya, mereka juga ada yang meyakini bahwa iman hanya ucapan saja. Mereka juga ada yang meyakini bahwa iman yang penting keyakinannya saja. Nah, ini semua pendapat-pendapat yang sesat dan menyimpang. Baik, sekarang Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan dalil-dalil. Qala Allah Ta'ala liyazdadu imanan ma'a imanihim. Surat Al-Fath ayat yang keempat. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Supaya bertambah imannya bersama iman mereka. Nah, ini dalil bahwa iman apa? Bertambah. Dalam surat Al-Kahfi ayat 13, wazidnahum hudan, dan kami tambahkan kepada mereka hudan. Hudan yakni petunjuk, hidayah, bertambah hidayahnya untuk dia, yakni bertambah ketakwaannya, imannya, ya kan? Semakin dapat hidayah, semakin beramal, semakin kuat imannya. Al-Kahfi ayat 13. Berikutnya, wa yazidu Allahu alladhina ihtadaw hudan. Surat Al-Maryam ayat 76. Wa yazidu Allah, dan Allah menambahkan, alladhina ihtadaw, orang-orang yang mendapat petunjuk hudan dengan hidayah. Nah, ditambah orang yang sudah dapat hidayah, Allah tambahkan padanya hidayah yang lain, ditambahkan lagi. Terus, nah ini menunjukkan bahwa iman bisa terus naik, bertambah. Walladzina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum. Walladzina ihtadaw, dan orang-orang yang mendapat hidayah, zadahum hudan, Allah tambahkan kepada mereka petunjuk, wa atahum, dan Allah berikan kepada mereka taqwahum, ketakwaan mereka. Surat Muhammad ayat 17. Ya, Allah mengatakan zadahum hudan, Allah tambahkan kepada mereka hidayahnya. Jadi menunjukkan iman bertambah. Wa yazdadu alladhina amanu imanan. Surat Al-Muddathir ayat 31. Wa yazdadu alladhina amanu, dan orang-orang yang beriman, yazdad, bertambah imanan, imannya. Wa qawluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, ayyukum zadathu hadhihi imanan fa ammal ladzina amanu fazadathum imana. Ayyukum, siapa di antara kalian, zadathu hadihi imanan, yang surat ini menambahnya semakin beriman. Wa ammal ladzina amanu fazadathum imana. Adapun orang-orang yang beriman, maka surat itu zadathum, menambahkan kepada mereka imanan, keimanan. Ya, jadi jelas bahwa iman bertambah. Orang-orang yang beriman semakin bertambah imannya. Wa qauluhu jalla dzikruhu, dan firman Allah yang maha tinggi, maha agung, dzikruhu sebutannya. Fahsyauhum fazadahum imana. Ali Imran ayat 173. Tadi At-Taubah 124. Ayyukum zadathu hadhihi imana. At-Taubah 124. Fahsyauhum fazadahum imana. Ali Imran 173. Fahsyauhum, maka takutlah kalian kepada mereka. Maka hal itu menambah iman kepada mereka. Yani kisahnya di sini orang-orang musyrik ya menakut-nakuti, atau mereka ingin ada berita mereka setelah perang Uhud ingin kembali ke Madinah menyerang Nabi dan para sahabat di kota Madinah. Datang salah satu orang mengabarkan bahwa orang-orang musyrik sekarang sudah siap-siap ingin menyerang kalian di Madinah. Nah, berita sampai kepada Nabi dan para sahabat. Ya, mereka mengatakan fahsyauhum, maka takutlah kalian dari mereka, orang-orang Quraisy yang mau menyerang kalian. Nah ini, fahsyauhum, takutlah kalian kepada mereka. Tapi justru kaum muslimin tidak takut. Ya, justru semakin tambah imannya. Tidak takut kepada mereka, justru semakin tambah imannya, semakin percaya kepada Allah, semakin tawakal kepada Allah. Fazadahum imana. Jadi justru mereka nakut-nakuti itu tidak membuat kaum muslimin gentar. Nah, ini makanya Allah katakan fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka bertambah iman mereka dan mereka mengatakan cukup bagi kami Allah wa ni'mal wakil, dan Allah azza wa jalla sebaik-baik zat yang dipasrahi segala urusan. Ya. Wa qawluhu ta'ala wa mazadahum ila imanan wa taslima. Surat Al-Ahzab ayat 22. Wa mazadahum, dan tidaklah menambah mereka illa imana, kecuali iman. Wa taslima, dan semakin berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, semua ayat ini yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah sebagai apa? Sebagai dalil bagi ahlu sunnah wal jamaah yang menyatakan bahwa iman yazidu wa yanqus. Yazidu, bertambah. Ini semua ayat menyebutkan bertambah imannya. Ya, semua tadi disebutkan bertambah petunjuknya. Ya, jadi jelas keyakinan ahlu sunnah berdasarkan semua ayat-ayat itu, bahkan berdasarkan dalil-dalil yang lain juga. Terus mana dalil yang menunjukkan berkurang? Kata ulama, semua yang bertambah ya bisa berkurang. Ya, semua yang bertambah bisa berkurang. Lebih-lebih dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ditunjukkan dengan jelas ya tentang adanya penurunan iman. Mungkin nanti akan disebut pada bab-bab berikutnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Seorang yang berzina saat berzina tidak disebut mu'min. Wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Tidaklah seorang yang minum khamar saat meminumnya sebagai mu'min. Wa la yasriqus sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Dan tidaklah seorang pencuri saat mencuri sebagai mu'min. Nah, di sini walaupun dia orang yang beriman, tapi ketika itu karena berbuat dosa tidak disebut mukmin. Artinya tidak disebut mukmin yang imannya sempurna. Berarti imannya berkurang. Iya. Sampai Nabi mengatakan tidak disebut mukmin. Nah, ini menunjukkan bahwa iman yang kusu berkurang disebabkan maksiat-maksiat tersebut. Nah, itulah dalil-dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan bahwa al-iman yazidu wa yanqus. Ya. Kemudian Al-Bukhari mengatakan, qala wal hubbu fillahi wal bughdhu fillahi minal iman. Dan al-hubbu fillah, cinta di jalan Allah Subhanahu wa taala, wal bughdhu, dan benci fillah di jalan Allah Subhanahu wa taala, minal iman, termasuk bagian dari iman. Wal hubbu fillah, cinta di jalan Allah, al bughdhu fillah, benci di jalan Allah, minal iman, termasuk bagian daripada iman. Ya. Ini ucapan Al-Bukhari rahimahullah, nah, menunjukkan bahwa termasuk dari amalan qalbu al-mahabbah, itu bagian dari iman. Al-hubbu, cinta itu di mana? Dalam qalbu. Ya, mungkin dalam perbuatan bisa enggak tampak, orang diam saja. Ternyata dalam kalbunya ada rasa cinta. Begitu pula al-bughd, benci, di mana letaknya? Kalbu. Terkadang orang secara perbuatan, lisan, anggota badan nampak diam saja, ternyata menyimpan al-bughd, kebencian. Nah, jadi rasa hub dan al-bughd, ya, fillah, tapi karena Allah. Karena Allah, cinta karena Allah. Seperti apa? Yani kita mencintai seseorang bukan karena dia banyak duitnya, bukan karena dia apa punya kedudukan, bukan karena dia orang punya apa pangkat, ya, bukan. Tapi saya cinta kepada dia, senang dengannya. Kenapa? Karena dia akidahnya lurus, berjalan di atas sunnah, ya, ibadahnya rajin. Nah, ini berarti al-hubbu fillah, kita senangnya dia karena itu, bukan karena yang lain. Ya. Begitu pula sebaliknya al-bughdhu fillah, benci karena Allah Subhanahu wa taala. Benci karena Allah, bagaimana? Iya, kita benci kepada dia, ya, karena dia berbuat maksiat. Ya. Misalnya dia mencuri, dia berdusta. Nah, sebetulnya enggak ada masalah apa-apa saya dengan dia, hanya karena itu. Ya, berdusta lagi, mencuri dan lain-lain. Nah, ini berarti saya benci kepada dia fillah karena Allah, bukan karena hal-hal yang sifatnya duniawi. Bukan karena saya enggak diberi makanan oleh dia akhirnya saya benci. Ya, bukan karena itu. Tapi karena halal maksiat tadi. Nah, ini namanya al-bughdhu fillah. Nah, al-hubbu fillah, al-bughdhu fillah, kata Al-Bukhari, minal iman, itu bagian daripada iman. Nah, itu masuk dalam apa tadi? Fi'lu al-qalbi. Termasuk dari amal al-qalbi, fi'l al-qalbi. Ya. Dan Nabi bersabda, "Awthaku 'ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah." Dalam hadis, "Awthaku 'ural iman," sekuat-kuat tali iman adalah al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Wa kataba Umar ibn Abdul Aziz ila Adi ibn Abi. Dan Umar bin Abdul Aziz menulis kepada Adi bin Adi, "Inna lil imani fara'idha wa syara'i'a wa hududan wa sunana." Ya. Al-Bukhari menyebutkan bahwa Umar bin Abdul Aziz menulis. Di sini Al-Bukhari enggak menyebutkan sanad. Ya, nah ini disebut apa? Mu'allak, tapi di sini bukan marfu' kepada Nabi, bukan mauquf kepada sahabat. Ya, tapi ini kepada di bawahnya lagi. Ya. Maktu'. Menuliskan kepada Adi bin Adi, "Inna lil iman," sesungguhnya iman itu memiliki faraid, kewajiban-kewajiban, "wa syara'i', syariat-syariat, wa hududan, batas-batas, wa sunana, dan tuntunan-tuntunan." Ya. Jadi iman itu bukan sekedar ucapan. Ya, seorang ucap syahadatain sudah selesai. Tidak. Atau hanya keyakinan dalam kalbu, yang penting yakin kebenaran Islam, yakin adanya Allah, selesai. Tidak. Iman itu punya bagian-bagian. Ada kewajiban-kewajibannya, ada syariat-syariatnya, ada batasan-batasan yang gak boleh dilanggar, ada tuntunan-tuntunan yang harus diikuti. Nah, lengkap itu semuanya bagian dari iman. Nah, ini ucapan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah sebagai salah satu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. "Faman istakmalaha istakmalal iman." Siapa yang menyempurnakan itu semua, berarti dia menyempurnakan imannya. Sempurna imannya. "Waman lam yastakmilha." Siapa yang tidak menyempurnakan itu semua, atau siapa yang enggak menyempurnakan hal-hal tadi, kurang pada pelaksanaan sebagiannya, "lam yastakmilil iman," berarti dia tidak menyempurnakan iman. Ya, jadi ada iman yang sempurna, ada iman yang tidak sempurna. Tergantung apa? Tergantung sejauh mana dia mengamalkan syariat-syariat itu. "Fa in aish fasta'ubayyinuha lakum hatta ta'malu biha." Kalau saya masih hidup, nanti saya akan terangkan kepada kalian. "Fasta'ubayyinuha lakum hatta ta'malu biha," supaya kalian bisa mengamalkannya. "Wa in amut," tapi kalau saya mati, "fama ana ala suhbatikum biharis," maka memang aku tidak berambisi untuk selalu bersama kalian. Ya, luar biasa. Yani, ya, beliau katakan kalau saya ternyata mati, enggak diberi umur lagi, memang saya enggak ambisi untuk terus bersama kalian. Jadi ini luar biasa, apa? Sangat cinta akhirat. Ya. Sangat cinta akhirat. Nah, ini yang sangat langka sekali. Sekarang umumnya orang cinta apa? Dunia. Ya. Takut mati. Umumnya orang-orang, subhanallah. Ya. Dan kita-kita ini juga masih seperti itu, ya. Tapi Umar bin Abdul Aziz rahimahullah rahmatan wasi'ah mengatakan, kalau saya mati, memang saya enggak semangat untuk terus bersama kalian. Ya, luar biasa. Ini iman yang luar biasa. Naam. Baik. Yang jelas, Al-Bukhari rahimahullah menukil atau mengutip ucapan Umar bin Abdul Aziz untuk menunjukkan bahwa iman terdiri dari semuanya tadi. Ya. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, sebelum kita lanjutkan, fadhol al-muadzin yuadzin. Alayhi salam. Walakin liyatma'inna qalbi. Seperti dalam surat Al-Baqarah 260 ya. Al-Bukhari menyampaikan kutipan ayat ya, walakin liyatma'inna qalbi. Ibrahim mengucapkan itu. Akan tetapi liyatma'inna qalbi, agar kalbuku tuma'ninah, tenang, tentram. Ini menunjukkan bahwa amal qalbi termasuk bagian daripada iman. Nah, karena seperti kita tahu dalam ayat tersebut, Nabi Ibrahim minta apa? Minta supaya diperlihatkan bagaimana kekuasaan Allah dalam menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Ya, Ibrahim mengatakan apa? Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Wahai Rabbku, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Ya, makhluk hidup yang sudah engkau matikan, bagaimana engkau menghidupkan lagi? Qala awalam tu'min. Allah mengatakan, tidakkah engkau beriman? Ya, pertanyaannya apa? Penting ini pertanyaan. Tidakkah engkau beriman? Ya. Qala awalam tu'min. Wala qala awalam tu'min. Qala bala. Iya, saya beriman. Walakin liyatma'inna qalbi, tapi supaya kalbuku yakni tenang ya, tentram dengan hal tersebut. Ya. Nah, jadi ini menunjukkan dengan diperlihatkan seperti apa Allah menghidupkan sesuatu yang sudah mati, Nabi Ibrahim kalbunya semakin senang dan tentram, semakin bertambah imannya, ya kan? Semakin yakin. Ini menunjukkan bahwa yang ada dalam kalbu itu akan terus meningkat. Jadi bertambahnya iman bukan hanya dari sisi apa? Amalan lahiriah. Kalau bertambahnya iman dari sisi amalan lahiriah nampak jelas, ya kan? Sehari misalnya dulu sebelum Ramadan baca Quran ya cuma sekian lembar. Ramadan satu hari bisa satu juz. Nah, kan bertambah jelas, ya kan? Nah, ini pertambahan iman dengan amalan lahiriah wadih, jelas. Tapi bertambahnya iman dalam kalbu kita, dalam kalbu bisa bertambah apa enggak? Oh, bisa bertambah. Keyakinan semakin mantap. Ini buktinya. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau sudah beriman. Tidak mungkin beliau enggak beriman. Qala bala, benar ya Allah, aku beriman. Walakin liyatma'inna qalbi, tapi supaya tentram kalbuku. Maka Allah perlihatkan sehingga semakin tentram. Ini menunjukkan yang dalam kalbu semakin kuat, semakin yakin. Bukan sebelumnya tidak yakin. Nah, ini membantah Allahu a'lam mereka orang-orang Murji'ah. Orang Murji'ah mengatakan ya, yang dalam kalbu itu enggak bertambah, enggak berkurang. Ya. Asal iman yang ada dalam kalbu itu tetap saja. Enggak bertambah, enggak berkurang. Ini salah. Ya, ini kesesatan. Yang benar adalah bahwa yang dalam kalbu pun berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Ya. Wa qala Mu'ad, ijlis bina nu'min sa'atan. Mu'ad radhiyallahu anhu mengatakan, ijlis bina nu'min sa'atan. Ayo duduk bersama kami, nu'min sa'atan. Kita beriman sesaat. Mu'ad radhiyallahu anhu mengajak duduk untuk apa? Duduk dalam majlis ilmu, berzikir dengan ilmu. Nah, tapi beliau mengistilahkan, ayo duduk di sini, kita beriman sesaat. Ini menunjukkan bahwa amalan ya, seperti antum insyaallah ya, tentunya dengan niat yang ikhlas duduk dalam majelis ilmu ini, antum sedang apa menambah iman dengan amalan. Amalan antum ini dalam talabul ilm bagian daripada iman. Nah, Mu'ad mengajak begitu, ta'al hayya bina, ijlis bina, duduk di sini kita beriman sesaat. Ya, menambah iman dengan amalan tersebut. Satu jam, dua jam, ya, itu bagian daripada iman. Wa qala Ibnu Mas'ud al-yaqinu al-imanu kulluhu. Ibnu Mas'ud mengatakan al-yaqin al-imanu kulluhu. Al-yaqin itu seluruhnya iman. Ya, dan ini memang pokoknya iman. Ini al-yaqin yang tadi disebut. Al-yaqin adalah apa? Qawlu al-qalbi. Ini istilahnya para ulama, aslu al-iman. Al-yaqin ini istilahnya ulama apa? Aslu al-iman. Kalau aslu iman ini tidak ada, sudah hilang semuanya. Walaupun sholat, zakat, puasa, tapi kalau aslu al-iman, al-yakin ini tidak ada, maka hilang semuanya, gugur semuanya. Tapi sebaliknya, ada orang, ya, mungkin kurang dalam amalan sunnah, bahkan mungkin jatuh dalam maksiat, bahkan mungkin meninggalkan sebagian kewajiban, tapi masih punya aslul iman, ya, ini dia masih mukmin. Ini modal paling utama, aslu al-iman. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan al-ima al-yaqinu al-imanu kulluh. Ya, yakin ini al-iman seluruhnya. Ya. Ini pokoknya iman. Jadi seperti diterangkan ulama, iman itu ada usul, ada furu'. Ya. Ada asal, ada fara', atau ada asal, ada kamal. Ya. Nah, ini asalnya adalah al-yaqin. Wa qala Ibnu Umar, al-yaqin tadi afwan tadi qaulul qawli apa? Al-yaqin dan at-tasdiq, ya. Itu aslu al-iman. Wa qala Ibnu Umar, la yablughul 'abdu haqiqatat taqwa hatta yada'a ma haka fi sadr. Ibnu Umar mengatakan la yablughul 'abdu, seorang hamba tidak mencapai haqiqatat taqwa, hakikat ketakwaan, hatta yada'a, sampai dia meninggalkan ma haka fi sadri, apa yang haka fi sadr. Haka ini yakni apa, bimbang, ya, bimbang dalam dada, yakni kurang yakin tadi. Ya. Nah, ini ucapan Ibnu Umar radhiyallahu anhu juga menunjukkan bahwa harus ada apa? Al-yaqin. Kalau masih ada kebimbangan, ini belum mencapai hakikat keimanan. Harus ada al-yaqin dan at-tasdiq tadi. Wa qala mujahidun syara'a lakum awsaynaka ya Muhammad wa iyyahu dinan wahidan syara'a lakum min ad-dini ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Nah, maknanya, yakni di sini Mujahid menafsirkan ayat syara'a lakum minad-din, surat apa? Asy-Syura ayat 13. Mujahid menafsirkan ayat ini yakni awsaynaka ya Muhammad, kami wahyukan kepadamu, kami pesan kepadamu, wasiat kepadamu wahai Muhammad, wa iyyahu, dan kepadamu. Ya. Nabi Nuh dan seterusnya, dinan wahidan, dengan satu agama, sama agamanya satu, syariatnya satu. Wa qala Ibn Abbas syir'atan wa minhaja, syir'atan wa minhaja, sabilan wa sunnatan. Ini juga tafsir Ibn Abbas radhiyallahu anhuma pada surat Al-Maidah, "Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja." Al-Maidah 48. "Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja." Masing-masing dari kalian kami buatkan, kami jadikan syir'ah, syariat, wa minhaja dan minhaj. Artinya apa? Sabilan wa sunnatan, jalan dan sunnah. Nah. Jadi di sini Al-Bukhari rahimahullah pada bab pertama tidak menyebutkan dalil dari hadis Nabi yang musnad, ya, beliau menyampaikan ayat-ayat Al-Qur'an dan kutipan dari para ulama secara muallaq, dari Ibn Abbas, dari Mujahid, dari Ibn Umar, dari Mu'adz, dari Ibn Mas'ud. Semuanya ini istilahnya apa? Tidak disebutkan sanadnya. Namanya apa? Apa? Mu'allaq. Yang disandarkan kepada sahabat disebut apa? Mauquf. Yang disandarkan kepada tabi'in disebut apa? Ya, Umar. Maktu'. Ya. Wa ma udhifa li tabi'in maktu'. Ya, maktu'. Jadi seperti ini, qala Ibn Abbas, ini mu'allaq dan mauquf. Qala Mujahid, ini mu'allaq dan maktu'. Begitu. Qala Ibn Mas'ud, ini mu'allaq dan mauquf. Qala Ibn Umar, qala Mu'ad, ini mu'allaq dan mauquf. Begitu. Kemudian sebagai pelengkap, jadi kesimpulannya tadi apa? Bahwa dalam keyakinan Ahlus Sunnah, al-iman qaulun wa fi'lun, yazidu wa yanqus. Ya. Nah, dalam bab ini secara ringkas bahwa sesat, ya, telah sesat dua kelompok. Yang pertama Murji'ah. Murji'ah meyakini bahwa fi'lun bukan termasuk iman. Murji'ah meyakini bahwa fi'il atau amal bukan termasuk iman. Dan meyakini bahwa iman la yazidu wa la yanqusu. Iman tidak bertambah, tidak berkurang. Ya. Ini kelompok apa? Murji'ah. Secara global seperti itu. Nah, ada perincian Murji'ah nanti kalau antum belajar di akidah, insyaallah nanti pada waktunya di pelajaran saya yang antum pelajari, nanti Murji'ah ada sekian kelompok yang masuk dalam golongan Murji'ah. Tapi secara global itu Murji'ah meyakini bahwa perbuatan bukan termasuk iman dan iman tidak bertambah, tidak berkurang. Kelompok yang lain, kelompok Khawarij. Ya, kelompok Khawarij. Mereka meyakini bahwa iman juga la yazid wa la yanqus, tidak bertambah dan tidak berkurang. Itu kelompok Khawarij. Ya. Baik. Dua kelompok itu sekali lagi kelompok yang sesat. Jadi antum insyaallah sudah bisa membantah, antum sudah tahu ini dalil-dalil Al-Sunnah banyak, ya. Al-Bukhari menyebutkan banyak. Kalau antum ingin membantah orang-orang Murji'ah yang mengatakan fi'il bukan termasuk iman, antum bantah dengan ucapan Mu'ad, "Hayya ijlis bina nu'min sa'ah." Nah, ini perbuatan. Thalabul ilm perbuatan. Kata Mu'ad, mukmin kita beriman dengan perbuatan ini. Ya. Ucapan siapa? Umar bin Abdul Aziz. Antum bantah dengan ini. Dia mengatakan bahwa fi'il bukan termasuk iman. Adapun membantah mereka yang mengatakan tidak bertambah, tidak berkurang, bagaimana antum membantah? Ayat ini banyak sekali. Yazdadu imanan ma'a imanihim dan seterusnya. Ya. Begitu ya. Baik, kita tambah satu bab. Bab du'aukum imanukum. Qala al-Bukhari rahimahullah haddatsana Ubaidullah ابن موسى عبيد الله بن موسى بادام ini lakopnya badam badam al-Absi al-Absi thiqatun akhraja lahu Ashabul Kutub As-Sittah. Thiqatun akhraja lahu Ashabul Kutub As-Sittah atau Al-Jama'ah. Wala akhbarana Hamdalah ibn Abi Sufyan. Siapa Hamdalah ibn Abi Sufyan? Huwa Al-Jumahi Al-Makki. Al-Jumahi Al-Makki. Thiqatun Hujjah. Akhraja lahu Ashabul Kutub As-Sittah. Thiqatun Hujjah. Akhraja lahu Ashabul Kutub As-Sittah. Nah, derajat ta'dil keberapa ini? Thiqatun Hujjah. Qalun. Pertama, kedua, ketiga. Ketiga. Ya, ya. Dua. Yang ketiga apa? Thiqatun, ya. Jadi, Thiqatun Hujjah ini double, ya. Thiqah dan Hujjah. Yang double seperti ini derajat kedua. Derajat pertama apa? Hah? Sahabah. Derajat kedua thiqatun hujjah, di bawahnya yang tidak didouble thiqatun. Ya, tadi berarti Ubaidullah bin Musa ya ta'dil tingkatan keberapa? Ketiga. Baik. An Ikrimah ibn Khalid. Ikrimah ibn Khalid Al-Makhzumi Thiqatun. Al-Makhzumi Thiqatun. Baik, akhraja lahu Al-Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i. Al-Bukhari ramuznya apa? Tandanya pakai apa? Muslim Ahmad Muslim ramuznya apa? Mim. Abu Dawud ya. Apa ramuznya Abu Dawud? Man biar Pak ya dah. Arifuddin Dal. Tirmidzi. Apa ramasnya Tirmidzi? Zaid. Tak. An-Nasai. Apa ramas An-Nasai? Nasir. Sin. Nah, Sin. Baik, jadi Abu Dawud, Muslim, Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i. Kha, Mim, Dal, Ta, Sin. Ya. Orang Muslim biar antum enggak kepanjangan nulis, ya. Kalau nulis kepanjangan ketinggalan. Al-Bukhari sudah berapa huruf? Abu Dawud berapa huruf? Jadi cukup diberi rumus. Ya, kode. Ini kode-kodenya siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab apa? Taqribu At-Tahdzib. Kitab Taqribu At-Tahdzib. Baik, Ikrimah bin Khalid Siqatun akhraja lahu baik Mus'ab tadi Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i. Jadi di sini hanya kurang Ibnu Majah. Jadi tanpa Ibnu Majah. Dengan kata lain, akhraja lahu ashabul kutub as-sittah illa Ibn Majah. Itu juga bisa. An Ibn Umar. An Ibn Umar. Abdullah Ibn Umar. Ibn Umar. Abdullah Ibn Umar. Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Buniyal Islamu ala khamsin Shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal hajji wa shaumi ramadan. Buniyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas lima perkara. Syahadat la ilaha illallah. Syahadat la ilaha illallah. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Wa iqamis salah dan mendirikan salat. Wa ita'iz zakah menunaikan zakat. Wal hajj haji. Wa shaumi ramadan dan puasa di bulan Ramadan. Nah, shaum Ramadan dan puasa di bulan Ramadan. Baik. Sampai di sini dulu nafsu ibadah qadar. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.